يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمكم الله sesungguhnya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling dan paling indahnya, yang paling bagusnya adalah nama Allah Al-Halim, yang di dalamnya mengandung sifat Al-Hilm, yaitu kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan dan menganugerahkan segala kenikmatannya yang zahirah ataupun yang batinah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lahir ataupun yang batin kepada hamba-hambanya dalam keadaan hamba-hambanya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat hilm pada dirinya tidak langsung membalas kezaliman dari hamba-hambanya dengan azab yang pedih. Justru Allah yang Maha Halim, yang bersifat dengan sifat hilm, Maha lembut, Maha kasih sayang, Maha mengampuni hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala justru memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang berdosa, yang berbuat kezaliman, untuk memperbaiki dirinya dan untuk bertobat kepadanya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, berbeda jauh dengan sifat-sifat hambanya yang dengan segera dan dengan cepat membalas kezaliman dari orang lain dengan kezaliman yang lebih dan lebih dan lebih dari yang diperbuat orang lain kepadanya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, di antara ayat yang menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat hilm, bersifat sabar, bersifat ghafurur rahim, Maha mengampuni dan Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, baik kesyirikannya ataupun kekafirannya, selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Ayyuhal muslimun, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat ثم لم يتوبوا فلهم عذاب الحريق. Sesungguhnya orang-orang mereka yang telah fatanul mu'minin wal mu'minat, yang telah mengadab orang-orang yang mukmin dan mukminat dengan membakar mereka di parit, terhadap siapa saja yang tidak menjawab seruan kekufuran ashabul ukhdud, maka mereka membakarnya, membakar kaum mukminin dan mukminat pada parit. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, "Tsumma lam yatubu." Kemudian mereka tidak bertobat. Maka kalau mereka tidak bertobat, falahum adzabul hariq. Maka bagi mereka, atas mereka adalah azab yang membakar. Kata para ulama, kata Hasan al-Basri rahimallahu taala anhu, rahimallahu taala, beliau mengatakan, "Unzuru, lihatlah kepada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ashabul ukhdud telah menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan demikian Allah Subhanahu wa taala justru memanggil mereka untuk bertobat kepadanya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah." Apakah dengan ini kita akan masih menunggu, kita akan masih menunda-nunda dan menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih ampunan dari Allah dan rahmatnya? Ayyuhal muslimun, Allahu musta'an wa ilaihi tiklan. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dari sini saya memanggil saudara-saudara saya yang berada di masjid ini, yang berada di lingkungan mahat ini, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dimanapun mereka berada, saya memanggil kita semua yang telah terjatuh dalam jurang kemaksiatan, yang telah tercebur ke dalam fitnah atau menceburkan diri kepada fitnah, untuk kita sama-sama meraih, untuk kita sama-sama bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan salafun as-salih, jalan para ulama yang istiqomah. Janganlah sifat gengsi memisahkan kita dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sentimen pribadi menjadi dinding pemisah antara kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah ayuhal muslimun kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan kepada surganya yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi, yang telah dipersiapkan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita semua ke jalannya yang lurus, ke jalannya yang telah tidak diridhoi, yang telah dijalani oleh salafun saleh, yang telah dijalani oleh para nabi dan para rasul dan para sahabat dan para ulama yang senantiasa istiqomah pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah fi rabbil alamin. Aqimus salat.